Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, yang kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita berjalan dengan mempelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, memahaminya, meyakininya, dan mengamalkannya. Dan itu akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam, nawaqid artinya pembatal-pembatal keislaman. Poin yang ke-44. Pembatal-pembatal keislaman di dalam kitab-kitab fikih itu dibahas tentang ahkamul murtad, tentang hukum-hukum orang yang murtad. Itu dalam kitab fikih. Yang pertama membahas tentang masalah ini, pembatal keislaman, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya tentang Nawaqidul Islam. Nawaqid artinya mubtilat, pembatal-pembatal. Nawaqidul Islam artinya pembatal keislaman. Beliau menyebutkan bahwa anna nawaqidul Islam asyrah, bahwa pembatal keislaman itu ada 10. Dan ini pembatal ini kalau dalam kitab fikih disebutkan dengan hukum murtad. Dan ada pembahasan dalam kitab fikih pembahasan tentang hukum murtad, artinya orang yang murtad dari agamanya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Jadi ada yang membatalkan keislaman seorang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah menyebutkan ada 10. Itu. Pembatalnya banyak, cuma beliau menyebutkan 10. Dibahas tentang masalah ini supaya orang tidak meremehkan dari amal-amal ini yang disebut sebagai pembatal. Karena ini merupakan dosa besar yang paling besar yang membatalkan keislaman seseorang, yang membuat dia menjadi murtad dari agamanya dengan sebab dia melakukan perbuatan-perbuatan ini. Artinya orang gak boleh menganggap remeh masalah ini, karena ini masalah dosa besar yang paling besar yang membuat seseorang itu keluar dari agamanya. Dan hukum murtad dalam agama itu berat, bukan masalah kecil. Orang yang dia sudah masuk Islam kemudian dia keluar dari agamanya, hukumannya dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu, Barang siapa yang merubah agamanya, maka hendaklah kamu bunuh. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hukum orang murtad ini lebih berat daripada hukum kafir asli. Karena orang yang murtad, dia sudah tahu tentang agama Islam, sudah tahu tentang keindahan agama Islam, sudah tahu jalan yang membawa ke surga, sudah tahu tentang kebaikan, sudah tahu dia tentang keburukan, tapi justru malah dia melakukan perbuatan yang membatalkan agamanya, maka hukumannya berat bagi orang yang melakukan demikian. Kita bahas di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa pembatal itu ada 10. Kita bahas yang pertama di sini. Yang pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan i'lam anna nawaqid al-Islam asyrat, asyrat nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal Islam itu ada 10. Kemudian yang pertama beliau sebutkan yaitu asyirku fi ibadatillah ta'ala, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik yaitu menjadikan sesuatu bagi sebagai sekutu bagi Allah, atau menjadikan sesuatu tersebut sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Misalnya berdoa, memohon syafaat, bertawakal, beristighatha, bernazar, menyembelih. Beristighatha itu meminta berdoa di saat mengalami kesulitan, itu istighatha. Bernazar, menyembelih ditujukan kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau untuk penghuni kubur, dengan keyakinan bahwa para sembahan selain Allah itu dapat menolak adanya bahaya, dapat menolak bahaya atau dapat mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah, kalau yang tadi dalam surah An-Nisa ayat 48, dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, Allah berfirman, innahu mayyushik billahi faqad haramallahu anil jannah wa ma'wahu an-nar wa malidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Allah menyebutkan dalam ayat ini orang yang berbuat syirik diharamkan baginya masuk surga. Pembahasan tentang syirik ini sudah kita bahas di poin ke-8. Antum lihat supaya lebih jelas pembahasan tentang masalah ini, lihat tentang syirik dan macam-macamnya di poin yang ke-8. Dan dimasukkan pembatal yang pertama adalah syirik, karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik merupakan kezaliman yang paling zalim. Syirik merupakan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini masih banyak dilakukan di masyarakat. Masih jutaan orang melakukan kesyirikan. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Syekhul Islam menyebutkan tentang syirik itu ada syirik dalam rububiyah, kemudian juga syirik dalam uluhiyah. Kemudian di sini disebutkan umum yang dilakukan manusia adalah menyekutukan Allah dalam uluhiyah Allah. yaitu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, di samping dia berdoa kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih yang mestinya kepada karena Allah, tapi dia menyembelih untuk orang yang mati, atau menyembelih untuk jin, atau dia bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah. Karena itu barang siapa yang menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Maka Allah menyebutkan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum biakbar al-kabair, ala unabbi'ukum biakbar al-kabair, ala unabbi'ukum biakbar al-kabair. Qalu bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah, wa uququl walidain, wa jalasa wa kana muttaki'an, faqala ala wa qalu zur, wa syahadatu zur, qala fama zala yukarriruha hatta kunna laytahu sakat. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Mereka, para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Beliau bersabda, yang pertama yaitu syirik kepada Allah. Dosa besar yang paling besar, yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Kemudian beliau ketika itu bersandar, lalu beliau duduk dengan tegak, beliau bersabda, ingatlah yang ketiga, berkata dusta, menjadi saksi palsu. Dan beliau terus mengulanginya, hingga kami berharap beliau diam. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kemudian contoh-contoh perbuatan syirik yang masih dilakukan di masyarakat, itu berdoa kepada orang yang sudah mati. Apakah dia itu kiai atau habib atau tuan guru atau wali atau yang lainnya, datang ke pemakamannya kemudian minta, baik itu kiai, baik itu wali atau nabi maupun yang lainnya, ini perbuatan syirik. Berdoa atau memohon kepada selain Allah, berdoa minta satu hajat atau minta tolong kepada mereka, dan istighatsah minta tolong satu kepada orang mati, baik itu kepada nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau minta rezeki, meminta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lainnya selain Allah, adalah syirik akbar, syirik yang paling besar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, barang siapa yang memalingkan satu ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Ini hukuman secara umum, artinya lafadznya umum, bukan ta'yin, umum. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun di ayat 117. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi." Innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyembah ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada bukti baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya kepada Rabbnya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa orang yang berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah, maka itu kafir dengan dasar ayat ini. Karena Allah di akhirnya menyebutkan innahu la yuflihul kafirun. Di awalnya menyebutkan wa may yad'u ma Allah ilan akhar la burhana lahu fa inna ma hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Jadi barang siapa yang berdoa, barang siapa yang beribadah, barang siapa yang menyembah ilah yang lain selain Allah yang tidak ada bukti baginya tentang itu, maka perhitungannya di sisi Allah. Dan sungguh orang kafir tidak akan beruntung. Maka ini dasar atau dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang masalah ini. Kemudian ancaman bagi orang berbuat syirik, bahwa orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Tuh, perhatikan itu. Ancaman bagi orang berbuat syirik. Allah yang pertama, Allah tidak akan mengampuni orang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Kalau orang dia berbuat syirik kemudian dia taubat, dia masih hidup dia taubat, ya diterima taubatnya. Tapi ini berbicara tentang orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik dan dia tidak bertaubat. Makanya Allah menyebutkan subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang tadi saya bacakan, dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga surah An-Nisa ayat 116. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena berbuat syirik, artinya karena mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Kalau dalam ayat 116-nya di surah An-Nisa, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian yang kedua, bagi orang berbuat syirik diharamkan sorga. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 72, innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa man adh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah haramkan baginya sorga dan tempat tinggalnya neraka, dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Artinya Allah sudah menyebutkan bahwa orang berbuat syirik diharamkan masuk sorga, tempatnya neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga, bahwa syirik menghapuskan seluruh amal kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88 tentang para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Yang sebelumnya Allah menyebutkan para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka, para nabi dan para rasul, menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amal yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau para nabi para rasul berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalnya. Di dalam surah Al-An'am ayat 88. Kemudian juga Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Az-Zumar di ayat 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau berbuat syirik, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentu engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang yang mati dalam keadaan syirik dan dia tidak bertaubat, maka dihapuskan seluruh amalnya. Makanya orang-orang kafir yang berbuat kebaikan di muka bumi ini dibalas di dunia, tapi di akhirat tidak. Dihapuskan seluruh amalnya. Jadi orang kafir berbuat kebaikan, dibalas kebaikan di dunia, tapi di akhirat tidak. Oh, jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami adabkan amal-amal mereka, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Kemudian yang keempat, bahwa orang musyrik itu halal darah dan hartanya, itu yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang mereka menyekutukan Allah, diajak mereka untuk masuk Islam, didakwakan. Tapi ketika mereka diajak tidak mau, maka diperangi dengan dasar nas Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW yang sahih. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 5, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui mereka. Artinya perangilah orang musyrik di mana saja kamu mendapati mereka, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Dalam surah At-Taubah ayat 5, Rasulullah SAW juga bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Nabi bersabda SAW, umir tuan uqatil an-nas, aku diperintah untuk memerangi manusia, hatta yashadu an la ilallah, sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diberikan oleh Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimu salat, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tu zakat, dan mereka mengeluarkan zakat, fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka mengerjakan yang demikian, asamu minni dima'ahum wa amwaluhum, maka mereka terjaga. Artinya apabila mereka melakukan hal tersebut, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, mengeluarkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwaluhum, maka darah dan harta mereka aku lindungi, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Ibnu Umar. Hadis ini yang dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika ada sebagian orang yang mereka tidak membayar zakat yang biasa mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperangi. Kemudian ditegur oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Abu Bakar tetap mengatakan bahwa ini hakul Islam dengan kalimat asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Terjaga harta mereka, terjaga darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa zakat itulah hak Islam. Ketika tidak dibayar zakat itu, maka harus diperangi. Maka diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga diperangi orang-orang yang murtad oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun hisab mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian jadi ijma' para sahabat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari hadis ini bahwa orang yang tidak membayar zakat harus diperangi. Dan kemudian Umar menyetujui dan para sahabat menyetujui dan diperangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat. Karena itu termasuk daripada hakul Islam. Syirik adalah dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Dan syirik ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Dan syirik akbar ini ada berapa macam. Dan Allah menyebutkannya orang yang berbuat syirik itu dengan kezaliman. Inna syirka la dhulmun azim. Allah juga sebutkan dalam surah Yunus di ayat 106, 107, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, jangan beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bahaya kepada kamu. Kalau engkau lakukan demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang syirik. Kemudian ayat 107-nya Allah berfirman dalam surah Yunus ini, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu biman yasha'u min ibadi wa huwal ghafur rahim. Dan apabila Allah menimpakan satu bencana kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian saya sebutkan beberapa macam syirik, ada empat macam, kemudian juga syirkun asghar, yang kita semua wajib hati-hati. Jadi ketika Nabi menyebutkan tentang masalah syirik, kita wajib berhati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik ini kalau kita lihat sudah banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Di Indonesia ini banyak jutaan orang berbuat syirik. Apakah dengan perbuatan syirik mereka otomatis mereka itu langsung dia murtad dari agama? Ini kembali kepada pembahasan kita berkaitan dengan kufur. Harus memenuhi syaratnya. Jadi enggak langsung orang itu dikafirkan dan harus mereka sampai kepada mereka hujjah. Dan itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kita enggak bisa sembarangan. Kalau orang syirik dia datang ke kuburan nyembah, maka dia kafir atau dia keluar dari agama. Kita jangan gampang-gampang mengkafirkan. Pembahasan ini menjelaskan tentang besarnya dosa syirik yang kita wajib berhati-hati. Adapun kemudian dengan dia datang ke kuburan itu dia minta, kemudian otomatis dia keluar dari agama, ini perlu pembahasan karena para ulama menjelaskan tentang harus adanya hujjah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhail dalam kitabnya At-Takfir wa Dawabituhu. Dalam kitabnya At-Takfir wa Dawabituhu beliau menyebutkan tentang harusnya ada pemahaman. Beliau juga membawakan penjelasan dari para ulama ahlu sunnah seperti disebutkan syarat yang ketiga ketika beliau menyebutkan tentang syarat bahwa syarat tentang orang itu dikafirkan atau dia keluar dari agama ini, itu syaratnya bahwa orang yang ditetapkan itu dia orang yang balig dan berakal. Kemudian yang kedua, dia melakukannya dengan sengaja. Yang ketiga, bahwa sudah sampai hujjah kepada dia. Jadi harus sampai hujjah dulu kepada dia. Yang keempat, dia tidak melakukan takwil. Begitu disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kemudian dibawakanlah beberapa keterangan para ulama tentang masalah ini. Di antaranya disebutkan oleh beliau perkataannya Imam Ibnu Hazm. Kemudian juga dibawakan juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man kana mu'minan billahi wa rasulih mutlaqan ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه حجته التي من خالفها كفر إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة والكفر لا يكون إلا بعد البيان." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12 di halaman 523-524, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak dan belum sampai kepadanya ilmu yang menjelaskan bagi dia tentang kebenaran, maka dia tidak dihukumi kekafiran sampai tegak atasnya hujjah yang orang menyalahinya kufur. Karena kebanyakan dari manusia itu salah dari apa yang dia takwilkan dari Al-Quran dan dia bodoh, artinya banyak sekali yang dia tidak tahu dari makna Al-Kitab wa Sunnah, dari mana Quran dan Sunnah, sedangkan kesalahan dan lupa diangkat dari umat ini. Dan kufur tidaklah terjadi melainkan sesudah dijelaskan hujjah itu." Jadi harus dengan hujjah. Begitu juga Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Tariqul Hijratain. Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, dari kalau tadi perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz ke-12. Kemudian perkataan Ibn Qayyim rahimahullah, beliau berkata, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati. Kama qala ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa qala ta'ala, rusulan mubashirina wa munzirin li an la yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa hadha kathirun fil Qur'ani yukhbiru annahu innama yu'adzibu man ja'ahu ar-rasulu wa qamat 'alaihi al-hujjatu wa huwa al-mudhnibu alladhi ya'tarifu bi dhanbihi. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengadab seorang pun melainkan sesudah tegaknya hujjah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 15, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, dan kami tidak akan mengadab melainkan sesudah kami mengutus seorang Rasul. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 165, rusulan mubashirin wa mundirin li an la yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul, rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan mengancam supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia kepada Allah sesudah diutusnya para rasul. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah mengabarkan sesungguhnya Allah mengazab bagi orang yang telah datang kepadanya seorang utusan dan sudah tegak baginya hujjah, yaitu orang yang berdosa yang dia mengakui dosanya. Ini dalam kitabnya Tariqul Hijratain. Kemudian dibawakan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili rahimahullah hafizahullah, kata Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa innal azaba yastahiqqu bisababain, bahwa azab itu, artinya Syekh Ibrahim membawakan perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa siksa itu dilakukan dengan sebab, dengan dua sebab. Yang pertama, al-i'rad 'anil hujjah wa 'adami iradatiha wal 'amal biha wa bimujibiha. Yang pertama, dia berpaling dari hujjah, artinya kufur, kufur i'rad. Atsani, yang kedua, artinya dia tidak berpaling dari hujjah dan tidak mau dia untuk menerimanya dan tidak mau mengamalkannya. Yang kedua, al-inad laha ba'da qiyamiha, artinya kedua itu dia mengingkarinya sesudah tegak baginya dan dia meninggalkan kewajibannya. Ini yang membuat dia diazab. Kemudian ada juga orang-orang yang dia berbuat, dia tidak tahu dan belum tegak atasnya hujjah, tidak langsung dikafirkan. Seperti kita lihat bahwa secara umum orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk seperti Jahmiyah, dikatakan oleh para ulama kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Kafir. Para ulama mengatakan Al-Jahmiyah itu kufar, Jahmiyah itu kafir. Tapi orang tertentu enggak dikafirkan. Ya, secara umum dikafirkan mereka. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tidak mengkafirkan penguasa yang memaksakan Al-Quran itu makhluk. Beliau tidak mengkafirkan. Termasuk juga beberapa tokohnya, Imam Ahmad tidak mengkafirkan. Artinya kehati-hatian seperti ini bagus, karena mungkin dia takwil, gitu, salah memahaminya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam fatwa wa masail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan begini. Jadi orang yang menyembah kubur, beribadah kepada kubur, enggak langsung dikafirkan, gitu. Sampai tegaknya kepada dia apa? Hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Fatawa wa Masail Syekh Muhammad bin Wahab ini, saya bawakan dari bukunya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili At-Takfir wa Dawabituhu. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, wa idza kunna la nukafiru man abada as-sanam alladhi ala qubbati Abdul Qadir wa sanam alladhi ala qabri Ahmad Al-Badawi wa amsalihima لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل. سبحانك هذا بهتان عظيم. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam fatwa wa masail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apabila kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala yang berada, yang beribadah di atas kubahnya Abdul Qadir Jilani, jadi kuburannya Syekh Abdul Qadir Jilani di Irak itu dibangun kubah, dan orang datang ke sana dan menyembah di sana. Kata Syekh, saya enggak mengkafirkan mereka. Dan juga berhala yang ada di atas kuburannya Ahmad Al-Badawi yang ada di Mesir. Dan yang seperti keduanya, karena kebodohan mereka. Karena kebodohan orang-orang yang datang ke tempat itu. Dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Bagaimana kami akan mengkafirkan orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak berhijrah kepada kami. Dan kami tidak mengkafirkan dan tidak memerangi. Bahwa ini perkataan yang menuduh kami demikian, perkataan dusta, duhtanun azim, kedustaan yang besar. Maha suci Allah, ini kedustaan yang besar. Jadi ini penjelasan dari para ulama. Ada lagi juga penjelasan dari Ibnu Hazm dan yang lainnya tentang masalah ini. Jadi tetap harus ada hujjah, iqamatul hujjah. Jadi enggak langsung orang itu ketika berbuat kesyirikan langsung dikafirkan. Tugas kita bagaimana mengajak orang kepada Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Itu yang harus antum ingat. Itu enggak akan selesai, sampai kapan juga enggak akan selesai. Artinya nanti kalau orang itu sibuk dengan mengatakan orang berbuat syirik itu kafir, tiap hari itu kerjaannya seperti itu. Karena yang berbuat syirik bukan satu, jutaan yang berbuat kesyirikan ini. Kewajiban kita mendakwakan agar mereka kembali kepada Islam, agar mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan memahaminya dengan pemahaman yang benar dan melaksanakannya, dan mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu tugas kita. Makanya para ulama juga enggak gampang-gampang dalam masalah mengkafirkan ini, karena harus kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada dalil, seperti yang sudah kita bahas. Seperti perkataan Imam Syafi'i yang pernah saya bawakan kepada antum, yang dinukil, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah di juz yang kelima yang ditahqiq oleh Dr. Rashad Salim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la an atakallama fi ilmin yuqalu li fihi akhta'ta ahabbu ilayya min an atakallama fi ilmin yuqalu li fihi kafarta. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh aku berkata pada satu ilmu yang dikatakan aku padanya, engkau salah, akhta'ta, itu lebih aku sukai daripada aku berbicara tentang satu ilmu dikatakan padaku kafarta, engkau telah kafir. Perkataan akhta'ta, salah, dengan kafarta, yang lebih besar mana? Kafarta, engkau telah kafir, keluar dari agama. Kalau salah, orang bisa kembali, bisa taubat, segala macam, tentu dalam Islam. Tapi kalau kafar, keluar dari Islam. Kemudian, ini perkataan Imam Syafi'i sampai di sini. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Syekhul Islam begini, famin uyubi ahlil bid'ah takfiru ba'dihim ba'dha wa min mamadihi ahlil ilmi annahum yukhatti'una wa la yukaffirun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah bawakan perkataan Syafi'i ini, beliau mengatakan, kata Syekhul Islam, famin uyubi ahlul bidah, di antara aibnya ahlul bidah, mereka mengkafirkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Dan di antara pujian kepada ahlul ilmi, mereka menyalahkan, kalau ada orang salah mereka salahkan, tapi mereka tidak mengkafirkan. Jadi kalau ada orang salah dikatakan salah, tapi tidak dikafirkan. Jadi mereka sangat berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Apalagi masalah mengeluarkan orang dari agama Islam. Ini sangat hati-hati. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah juz yang kelima halaman 251 yang ditahqiq oleh Dr. Rashad Salim. Dan kita masuk yang kedua. Yang kedua, orang yang membuat, artinya pembatal-pembatal keislaman yang kedua, orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat, serta bertawakal kepada mereka, perbuatan tersebut termasuk amalan kekufuran menurut ijma' kesepakatan para ulama. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra di ayat 56-57, Qul ud'u alladhina yaz'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabbnya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Sungguh azab Allah itu sesuatu yang harus takuti. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, kepada kaum musyrikin, yang mereka ini masih beribadah, masih menyembah, masih meminta kepada selain Allah, yang pada akhirnya mereka tidak bisa menghilangkan bahaya dan tidak bisa mampu untuk mengubah keadaan dalam satu keadaan kepada keadaan yang lain, enggak mampu. Mereka yang mereka sembah itu, apakah itu seorang nabi, apakah itu seorang wali, apakah dia orang soleh, mereka sendiri, orang-orang itu yang mereka datang ke kuburannya untuk disembah, mereka sendiri berdoa kepada Allah, mencari jalan untuk mengharapkan apa? Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya, karena azab Allah itu sesuatu yang harus takuti. Jadi Allah mengajak mereka untuk berpikir bagaimana mereka ini melakukan sesuatu, dia minta kepada orang yang orang-orang itu semuanya butuh kepada Allah. Sekarang siapa aja? Apakah itu para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para imam mujtahidin, atau orang-orang yang dianggap sebagai wali, yang mereka sudah mati, yang mereka ini orang datang ke kuburannya, seperti sekarang ini yang kita lihat orang datang ke kubur-kubur para wali. Mereka yang mereka minta itu, yang kalau yang mereka dikubur orang-orang saleh, mereka butuh kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka butuh untuk jalan kepada Allah. Mestinya kan orang-orang itu berpikir, kenapa mereka datang meminta kepada orang yang sangat lemah, yang gak bisa menghilangkan bahaya, gak bisa mendatangkan manfaat. Yang mereka sendiri butuh kepada Allah. Jadi diajak untuk berpikir, kok kenapa minta penyembuhan penyakit kepada orang yang sudah mati, minta dihilangkan bahaya kepada orang yang sudah mati, dan yang lainnya. Dan ini masih banyak dilakukan di tengah kaum muslimin. Ini perbuatan syirkun akbar. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka, kenapa mereka datang? Mereka dekat kepada Allah. Dan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, antum lihat di surah Az-Zumar di ayat 3. Mereka ini sama seperti orang-orang yang datang ke kubur-kubur minta itu. Itu sama seperti orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara. Di surah Az-Zumar surah 39 di ayat 3. Ala lillahi dinul khalis وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُكُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِي يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ketahuilah, sesungguhnya agama yang murni, yang bersih itu adalah milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka. Padahal jelas-jelas mereka datang kepada kubur itu dan mereka minta. Kata mereka, kami enggak menyembah mereka, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka dari apa yang mereka perselisihkan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang dusta dan kufur. Artinya orang-orang yang jahiliyah, ketika ditanya, kenapa engkau menyembah patung, menyembah kubur? Kata mereka, kami enggak menyembah mereka, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Sama seperti kita menegur orang-orang yang menyembah kuburannya para wali, atau wali songo atau yang lainnya. Kami enggak menyembah mereka, tapi mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Hakikatnya mereka menyembah orang itu, menyembah kubur itu. Tapi mereka mengatakan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di sini Allah menyebutkan perkataan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini perbuatan syirik yang mereka lakukan. Jadi yang kedua ini membuat mereka keluar dari agama dengan sebab itu. Dan mereka memakai istilah apa? Tawassul. Antum lihat pembahasan tentang tawassul di buku ini, supaya antum tambah jelas. Di poin yang ke-54. Di buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah ini, saya jelaskan tentang tawassul. Jadi tawassul itu ada tiga. Jadi wasilah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Untuk melihat. Jadi semua ada kaitannya di poin ke-54. Jadi mereka katakan tawassul karena mereka mengatakan kan Allah nyuruh kita tawassul. Yang nyuruh mereka demikian kata mereka Allah. Apa dasarnya? Ini surah Al-Maidah ayat 35. Mereka katakan Allah suruh kita tawassul. Kita baca ayatnya. Dan apa penjelasan tentang ayat ini? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah di jalan Allah agar kamu beruntung. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya al-qurbah. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Abdullah bin Kathir, kemudian As-Suddi, Ibn Zaid dan yang lainnya. Qatadah berkata tentang mana ayat tersebut, makna di sini wabtagu ilaihi alwasilah. Kalimat wasilah apa maknanya? Dijelaskan oleh Imam Qatadah rahimahullah, kata beliau, taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal amal bima yurdhi. Yang dikatakan dengan tawassul atau wasilah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amal yang diridhoinya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Artinya maksudnya tawassul di situ mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepada Allah dan beramal dengan apa yang Allah ridhoi, bukan mencari wasilah, mencari perantara, bukan. Bukan maksudnya wasilah perantara, bukan, maksudnya di sini qurbah, wasilah di sini maksudnya qurbah. Itu at-ta'ah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan beramal menurut apa yang Allah ridhoi. Adapun tawassul mendekatkan kepada Allah dengan cara tertentu ada tiga macam. Ada yang masyru', yang disyariatkan tawassul kepada Allah dengan asma dan sifatnya, dengan amal soleh yang dikerjakan atau melalui doa orang soleh masih hidup. Yang kedua tawassul yang bid'ah, tawassul dengan pribadi orang, pribadi nabi atau pribadi orang soleh, atau dengan kedudukan mereka atau kehormatan mereka, ini bid'ah. Tawassul yang syirik ini yang kita bahas poin yang kedua ini, yaitu menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, minta hajat kepada mereka, dan mohon pertolongan kepada mereka. Itu tawasul yang syirik. Jadi tawasul yang masyru' ada, saya contohkan di sini. Kemudian tawasul yang bid'ah juga saya contohkan ada di sini. Kemudian tawasul yang syirik. Yang ketiga, tawasul yang syirik. Jadi minta kepada orang-orang yang sudah mati untuk mengabulkan doa mereka. Ini yang syirik. Jadi tawasul syirik menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara dalam ibadah, berdoa kepada mereka, minta hajat, dan mohon pertolongan kepada mereka. Ini yang membuat mereka keluar dari agama Islam, karena mereka jelas-jelas menyembah orang itu dan meminta kepada orang itu, memohon kepada orang itu, dan mereka sebut namanya. Kan mereka ketika datang ke kuburan itu minta disebut namanya, seperti Badawi atau Abdul Qadir Jailani, atau datang ke kuburan Hussein, disebut tuh. Sampai mereka, dan ini ma'ruf sudah di mana-mana, mereka menyebutkan madat ya Hussein, tolonglah kami wahai Hussein. Dan itu diulang-ulang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan itu yang datang bukan satu orang, jutaan. Mereka datang untuk minta kepada orang yang sudah mati. Dan di kita di Indonesia juga banyak yang seperti itu, ke kubur-kubur wali atau tuan guru atau habib atau yang lainnya. Dan ini perlu kepada peringatan. Makanya kita harus terus mendakwakan dakwah tauhid. Gitu. Gak boleh berhenti dakwah tauhid. Siang dan malam harus jelaskan kepada mereka tentang tauhid dan bahayanya syirik. Yang mereka lakukan perbuatan kufur, perbuatan syirik yang besar. Dan ini karena kebodohan, ketidaktahuan mereka. Karena kebodohan. Dan mereka juga taklid kepada tokoh-tokoh mereka. Taklid kepada bapak dan nenek moyang mereka. Taklid kepada pembesar mereka, taklid kepada kiai mereka. Dan nanti mereka akan menyesal kalau mereka tidak menyadari itu, mereka akan menyesal pada hari kiamat. Tapi kewajiban kita menyampaikan supaya mereka sadar dan kembali kepada agama Islam ini. Ya, dua poin dulu kita bahas supaya antum bisa paham masalah ini. Karena masalah panjang ini. Yang kita tetap wajib berhati-hati tentang masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, yang tentunya menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan WhatsApp 0819896543. Tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sangat disayangkan sekali akhir-akhir ini ada seorang kiai yang membolehkan acara-acara kesyirikan dengan berbagai syubhatnya. Apakah orang yang membolehkan ini dosanya lebih besar daripada pelaku syirik itu sendiri? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, jelas dosanya lebih besar. Bahkan dosa paling besar ya mereka. Dan mereka akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan nanti di hari kiamat. Berat hukumannya. Jadi orang yang mengajak kepada dhalalah, man da'a ila dhalatin fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an qusa min awzarihim syai'un. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang disesatkan. Dan bayangin, dia akan menanggung dosa orang-orang yang disesatkan nanti sampai hari kiamat. Jadi paling besar. Cuma tetap kita sebagai seorang muslim dan kita sebagai seorang dai, tugas kita mendakwahkan. Maka dakwah itu harus terus. Kalau seandainya semua para dai, para ustadz ini sibuk dengan dakwah tauhid, akan berkurang ini kesyirikan. Tapi kan dakwah yang ada cuma ceramah-ceramah umum. Ceramah umum ya hanya sekedar hiburan aja, sedikit aja nasihat paling. Tapi kalau dakwah tauhid terus siang dan malam dijelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, itu insya Allah akan berkurang. Dan tentang adanya tokoh-tokoh seperti ini tetap akan ada. Jadi antum gak usah marah dan segala macam. Kita marah boleh karena Allah. Tapi antum perhatikan bahwa ini Nabi sudah sebutkan dalam hadis yang sahih tentang akan adanya tokoh-tokoh yang menyesatkan, pasti akan ada. Dan Nabi paling khawatir, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Thauban radhiyallahu an, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu imam-imam yang menyesatkan, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Siapa mereka? Yaitu tokoh-tokoh yang membawa manusia kepada kesyirikan dan bid'ah. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sudah ada. Sejak zamannya Imam Ahmad bin Hanbal sudah ada. Bahkan sebelum itu sudah ada. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Dan akan terus. Tidak akan berhenti. Tokoh-tokoh yang menyesatkan ini. Maka dilawannya dengan apa? Dilawan dengan ilmu. Dilawan dengan ilmu. Dan yang berbicara orang yang berilmu. Gak boleh orang awam. Sekarang yang komentar orang awam. Orang awam bisa apa? Di sini gak ngerti agama. Dan itu menambah keruh masalah nantinya. Tambah muskilah. Artinya yang berbicara orang berilmu. Menjelaskan tentang tauhid. Bahwa apa yang mereka lakukan. Yang mereka ajak orang kepada kesyirikan, beda. Ini kesesatan. Kita harus jelaskan kesesatan. Tapi kita jangan sekali-kali gampang-gampang mengkafirkan atau mengeluarkan orang dari agama Islam. Tapi jelaskan bahwa itu sesat perbuatan itu. Bahwa itu syirik. Bahwa itu bid'ah, jelaskan. Karena ini penting supaya orang berhati-hati. Dosa syirik merupakan dosa yang besar, dosa besar yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim, kemungkar yang paling mungkar. Bid'ah juga demikian. Kesesatan yang akan membawa manusia ke neraka. Dengan dasar dalil. Jadi ini harus dijelaskan, yang menjelaskan adalah orang yang berilmu. Jadi orang yang membawa kesyirikan, mengadakan acara kesyirikan, dan ini akan terus ada, enggak akan berhenti. Itu. Ini sebagai cobaan buat kita semuanya. Jadi kita tetap harus hati-hati dan dakwah harus terus jalan yang kita bawakan dengan ilmu terus, enggak boleh berhenti. Kadang-kadang kita sibuk dengan yang lain ya, sibuk dengan yang lain. Bahkan sibuk dengan menjelaskan dakwah tauhid ini paling penting. Dan menjelaskan tentang bahaya syirik paling penting. Supaya orang berhati-hati dan mereka sadar. Kalau mereka taubat kepada Allah, kita juga dapat pahala. Kalau banyak orang yang sadar taubat, kita juga dapat pahala dengan sebab itu. Tapi kalau kemudian kita hanya mencela, mencaci, memaki, kemudian menghukumi, enggak ada manfaatnya. Gitu. Jadi ini yang harus kita hati-hati dalam masalah dakwah ini. Nah, yang lain silakan. Nah, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan senada yang kami simpulkan mengenai tawassul. Alhamdulillah tadi dijelaskan mengenai tawassul. Dan yang bertanya kami simpulkan, mohon penjelasan mengenai macam-macam tawassul, Ustaz. Artinya, adakah tawassul dalam Islam? Jika ada, manakah yang sesuai dengan syariat Islam dan manakah yang tidak? Karena rata-rata mereka para kiai atau para dai menyebutkan syubhatnya tersebut adalah dengan tawassul. Mohon penjelasannya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kepada yang bertanya, antum punya bukunya atau tidak? Yang bertanya itu ditanya oleh pembawa acara, dia punya buku atau tidak? Suruh baca buku ini. Poin ke-54. Jadi baca dulu baru bertanya nanti. Ya. Silakan yang lain. Nah, baik, syukran jazakallahu khair untuk para penanya sekalian, bisa mencari buku yang dibahas pada saat ini yaitu Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari penanya, juga dari penanya yang lainnya yang kami gabungkan. Ya Ustaz, bagaimana dengan kedudukan para orang tua kami yang dulu tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan syirik dan meninggal tidak mengetahui bahwa hal tersebut juga perbuatan syirik? Bolehkah kami sebagai anaknya meminta ampun kepada orang tua kami yang tidak mengetahuinya tersebut? Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah. Tentang masalah orang Islam dan dia Islam dengan yakin, maka dia tidak akan keluar dari agama Islam kecuali dengan keyakinan, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya. Artinya mereka ini Islamnya jelas yakin, mereka Islam, lahir dengan keadaan Islam, orang tuanya Islam. Adapun dia berbuat syirik dan yang lainnya, itu karena kebodohan, karena kejahilan. Di dalam manhaj al-sunnah wal jamaah ada namanya al-udhur bil jahal. Tadi sudah saya bacakan dari bukunya Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah ta'ala, bahwa ada al-udhur bil jahal. Ada udhur bil jahal, dan ini dibuktikan. Tentang udhur bil jahal, saya ambil contoh dua aja. Seperti sahabat Mu'adz bin Jabal ketika pulang dari Syam, seperti disebutkan oleh Mu'adz sendiri dan juga oleh Abdullah bin Abi Aufa, ada beberapa riwayat dan riwayatnya semua sahih. Itu dia sujud karena melihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendeta, dia sujud kepada Nabi. Sujud kepada orang boleh atau tidak dalam Islam? Tidak boleh. Karena anggota sujud milik siapa? Milik Allah. Wa annal masajidallahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, masjid milik Allah. Yang kedua, anggota sujud milik Allah. Enggak boleh kita berdoa atau memalingkan kepada selain Allah. Ketika Mu'adz sujud, Nabi larang, enggak boleh sujud. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada orang lain, aku akan suruh wanita itu sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak seorang suami, yang wajib seorang istri menghormati dan memuliakan suaminya. Gak boleh sujud kepada selain Allah, perbuatan kufur atau tidak? Kufur. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, tapi Nabi gak mengkafirkan. Nabi uzur. Yang kedua, ketika perang Hunain, ketika para sahabat setelah Fathu Makkah itu banyak yang masuk Islam, ketika mereka melewati Dhatu Anwat, pohon yang biasa orang-orang musyrikin menggantungkan pedangnya untuk mencari barokah supaya sakti pedang itu, maka ketika mereka lewat mengatakan, ija'an lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat, buatkan untuk kami Dhatu Anwat bagaimana mereka punya Dhatu Anwat. Nabi marah dengan perbuatan mereka seperti ini, tapi Nabi enggak mengkafirkan. Jadi ini harus dilihat bahwa al-udhur bil jahal itu ada dalam Islam. Sekarang orang-orang tua kita yang mereka mati dalam keadaan belum sampai hujjah, belum ada yang mengingatkan tentang perbuatan mereka, yang mudah-mudahan diampun oleh Allah. Yang sudah jelas mereka Islam. Yang sudah jelas mereka Islam. Kalau mereka Islam, ya kita mendoakan mereka. Kecuali kalau mereka jelas bahwa mereka kafir. Seperti bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang jelas kafir. Azar. Nabi Ibrahim berjanji akan memohonkan ampun, tapi sudah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa itu adalah kafir. Nabi Ibrahim tidak boleh memohonkan ampun. Tidak boleh. Memohonkan ampun untuk orang kafir tidak boleh. Nas Al-Quran mengatakan demikian. Maka setelah tahu bahwa dia kafir, tidak boleh. Sudah. Karena dia tidak taubat sampai akhir hayatnya, azar itu. Nah, begitu juga kita. Orang tua kita jelas dia Islam. Maka kita mohonkan ampun untuk keduanya dan terus mohonkan ampun agar Allah mengampuni karena kebodohan mereka, kejahilan mereka. Adapun kalau sudah tahu si anak ini jelas dia sebagai mu'allaf, bapaknya kafir, ya enggak boleh mintakan ampun untuk orang tuanya yang kafir. Jelas kafir. Jadi itu harus dibedakan antara orang itu kafir dengan orang yang memang dia Islam tapi karena kebodohan dia pernah berbuat sesuatu kesyirikan atau yang lain yang kita enggak tahu. Dan juga enggak tahu dia taubat atau tidak, wallahu alam. Tapi kita tetap karena dia muslim, kita mendoakan agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ya Ustaz, pada sholat Jumat kemarin di masjid kami, khatib menyampaikan mengenai tauhid. Namun tauhid yang disampaikan tidak hanya meliputi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat yang selama ini saya pahami. Akan tetapi khatib juga menambahkan adanya tauhid mulkiyah. Apakah tambahan tauhid mulkiyah ini merupakan penyimpangan yang bisa berakibat kesyirikan? Mohon penjelasannya, apa tauhid mulkiyah tersebut? Mohon. Tentang masalah tauhid mulkiyah, yang pertama kali membawakan tentang masalah ini adalah orang-orang hizbiyin atau harakiyin, yang mereka tujuan mereka artinya wajib kita menegakkan kekuasaan, arti tauhid dalam hakimiyah, kekuasaan yang berhukum itu Allah. Tujuan mereka adalah mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada, yang itu nanti kita akan bahas dalam pembatal-pembatal keislaman selanjutnya nanti, bagaimana menurut ahlu sunnah tentang masalah ini. Jadi mereka bawakan tentang itu, tujuan mereka bagaimana merebut kekuasaan yang ada, mengkafirkan penguasa, memberontak pada penguasa, itu tujuannya dari pembahasan tentang tauhid mulkiyah. Bahwa tauhid mulkiyah sebenarnya dalam pembagian tauhidnya tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun mulkiyah sudah masuk kepada tauhid uluhiyah. Tetap orang yang mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan syirik, dia wajib melaksanakan hukum. Hukum yang pertama yang wajib dilaksanakan adalah apa? Tauhid, menjauhkan syirik. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Yusuf di ayat 40, innal hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Allah memerintahkan tidak boleh kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah. Jadi hukum itu milik Allah, enggak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Berarti wajib apa? Mentauhidkan Allah. Ketika orang berbicara tentang hukum, pelaksanaan hukum Islam, maka hukum yang pertama yang wajib dilaksanakan apa? Tauhid. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena semua hukum yang ada enggak ada manfaatnya tanpa ditegakkannya tauhid. Dia tegakkan hukum potong tangan, hukum rejam, hukum dera, hukum segala macam, tapi tauhidnya tegakkan, gak ada manfaatnya semuanya. Karena pondasi yang paling penting adalah tauhid kepada Allah. Ya Allah menyebutkan innal hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Hukum itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Jadi wajib mentauhidkan Allah. Yang mereka inginkan artinya dari tauhid mulkiyah atau tauhid hakimiyah menegakkan kekuasaan. Soal kekuasaan adalah wasilah, bukan ghaya. Perhatikan, kalau memang kita diberikan kekuasaan oleh Allah, alhamdulillah, fabihi wa ni'mah. Kalau tidak, tetap kewajiban kita bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, menjauhkan syirik. Itu tujuan. Kalau ini wasilah, kalau ada. Tapi mereka enggak, justru mereka itu menegakkan kekuasaan, memegang kekuasaan, berlomba-lomba untuk mencapai kekuasaan. Itu tujuan bagi mereka. Makanya mereka berusaha bagaimana supaya tujuan mereka berhasil. Dan mereka berusaha bagaimana supaya bisa berjalan menuju ke sana. Bagaimana jalan menuju ke sana? Bikin kelompok. Bikin kumpulan. Bikin organisasi. Yang terakhir bikin apa? Partai. Supaya apa? Supaya bisa mencapai kekuasaan. Seperti itu. Kalau Islam enggak. Tujuan kita bagaimana orang ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah siang malam. Dakwahnya para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam. Gak akan ketemu tuh antara dakwah tauhid, dakwah ilmu dengan politik, gak akan ketemu. Karena politik yang ada syariah atau bukan syari? Bukan syari. Kalau bukan syari, boleh gak kita masuk? Gak boleh kita. Bukan syari. Kok masuk? Saya tanya, politik yang ada sekarang yang bukan syari ini masuk masalah dunia atau bukan? Dunia. Masuk perjudian di situ, masuk kekuasaan, masuk ingin dapat harta yang banyak, segala macam kedudukan, ini semua ke dunia. Dia akan ketemu itu. Dengan dakwah salat enggak akan ketemu itu. Enggak ketemu. Jadi Tentang tauhid hakimiyah ini bukan baru sekarang, sudah lama orang sebutkan demikian. Dan di abad 20 yang pertama kali ya dari ikhwan muslimin, yaitu dari mulai dari buku-bukunya Sayyid Qutb dan yang lainnya, kemudian diikuti oleh Hizbut Tahrir juga sama seperti juga untuk mendirikan khilafah dan segala kekuasaan hakimiyah. Kedawah salat tidak tegakkan juga tauhid rububiyah uluhiyah. Rububiyah jelas semua orang tahu tentang, atau kaum musyrikin tahu tentang rububiyah. Tapi uluhiyah, bagaimana menegakkan uluhiyah? Yang kita bahas tadi tentang bagaimana menegakkan uluhiyah. Bagaimana manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja, karena Allah menciptakan mereka untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Berwira kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang harus terus kita dakwakan. Dan itulah dakwanya para anbiya wa rusul alaihimu salatu wassalam. Gak ada para nabi itu bagaimana dakwanya melengserkan Namrud, gak ada. Bagaimana melengserkan Fir'aun, gak ada. Gak ada melengserkan tokoh-tokoh Abu Lahab, Abu Jahal, gak ada nabi. Tapi bagaimana mereka ini memahami tentang agama, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah. Itu dakwah tauhid. Bukan kekuasaan. Tapi agar mereka masuk dalam agama Islam ini, mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan mereka berjalan di atas itu. Dan itulah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.